Benci dan rindu bersama-sama. Gila. Entah mengapa engkau bisa membuatku tersiksa memikirkanmu di saat kau sedang tak ada. Aku benci tapi rindu padamu. Aku benci tapi rindu padamu. Aku benci tapi rindu padamu. Aku benci tapi rindu padamu. Bring it down, man. Entah mengapa engkau sungguh-sungguh tak biasa. Kau beri cinta, benci dan rindu bersama-sama. Bisa membuatku tersiksa memikirkanmu di saat kau sedang tak ada. Aku benci tapi rindu padamu. Aku benci tapi rindu padamu. Tapi rindu padamu. Aku benci tapi rindu padamu. Benci, benci, benci. Aku rindu padamu. Benci, benci, benci. Berbuah rindu cinta padamu. Tapi rindu padamu.